Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Insyaallah kita baca tiga hadis dari Umdatul Ahkam. Qala Al-Imam Al-Hafiz Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Qadisi rahimahullah taala, rawi yang keempat dari kitab ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyansir. ومن استجف مراء فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخره من الماء. وفي لفظ من توضأ فليستنشق. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul SAW berkata, jika seseorang kalian berwudu, hendaknya dia jadikan di hidungnya air, maksudnya dia masukkan air ke hidungnya, jadi sinsak. Thumma yansir, kemudian dia keluarkan kembali, ya sinsar. Wa man istajmara falyutir, barang siapa yang beristijmar, yakni yang bersuci dari buang hajat dengan batu dan semisalnya, hendaknya dilakukan dengan ganjil. Wa idza sayqadha ahadukum min nawmihi, jika seseorang kalian bangun dari tidurnya, hendaknya dia cuci tangannya sebelum dimasukkan ke dalam wadah air tiga kali. Wa in ahadakum, kepada seseorang kalian, la yadri, tidak tahu, aina batat yadu, di mana bermalam tangannya. Dan riwayat Muslim, hendaknya dia masukkan ke dalam dua lubang hidungnya air. Dalam satu lafaz lain, barang siapa yang berwudu hendaknya bersinsak. Kata Syekh Muhammad Utsaimin rahimahullahu taala, dari hadis ini ada tiga terkait dengan masalah taharah, yaitu yang pertama adalah menyempurnakan taharah wajah ia dengan istinsak dan istinsar. Istinsak itu masuk ke dalam hidung, istinsar mengeluarkannya. Sebagian para ulama kita, di antaranya para ulama di mazhab Hambali, cenderung menyatakan wajib hukumnya istinsak dan istinsar. Jadi kata Syekh Muhammad rahimahullahu taala, istinsak masukkan dari ke hidung dan istinsar hukumnya wajib. Yang kedua adalah menunjukkan terkait dengan tata cara istijmar, yakni menggunakan batu dan semisalnya ketika buang hajat, bersih-bersih di buang hajat. Kata Rasulullah sini dikatakan hendaknya yutir. Istijmar, ya, bersuci dengan batu dan semisalnya, itu yang pertama syaratnya harus minimal dengan tiga batu, tiga usapan. Yang kedua syaratnya adalah inqa. Inqa ini bersih. Iya, dipastikan bersih kotorannya dari tempat kedua kotoran. Yang kedua, minimal dengan tiga batu atau tiga usapan. Adapun itar, ganjil, ya tadi kalau ganjil itu maksudnya tiga, hukumnya wajib. Tapi kalau ternyata belum bersih tiga, maka disunnahkan untuk ganjil di bilangan kelima, ketujuh, dan semisalnya. Ini itar. Yang ketiga dari hadis ini, disyariatkan ketika bangun tidur cuci tangan sebelum seorang berwudu memasukkan airnya ke dalam wadah air wudu, maka disyariatkan untuk mencuci tangannya. Ta'lilnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia tidak tahu di mana bermalam tangannya. Qala rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال La yabulanna ahadukum fil maidaim alladhi la yajri thumma yaktasilu minhu wal muslimin la yaktasil ahadukum fil maidaim ma huwa junubut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang kalian kencing di air yang diam yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di situ, di dalamnya. Qala dalam lafaz Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang kalian mandi di air yang diam dalam keadaan junub. Nah, minimal dua permasalahan. Yang pertama adalah larangan kencing di air yang diam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menafsirkan air yang diam itu maksudnya air yang tidak mengalir. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, hukumnya haram. Wa nahyu di sini ditahrim, jika orang-orang menggunakan itu tersebut hukumnya adalah haram. Nah, yang kedua, hadis ini menunjukkan tidak bolehnya dan haramnya mandi junub di air yang diam. Di air yang tidak mengalir, berendam di kolam renang misalnya, di air yang tidak mengalir dia berendam masuk. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mandi di air yang diam yang tidak mengalir dalam keadaan dia junub. Mandi junub di air yang diam yang tidak mengalir hukumnya haram. Dan kata Syekh rahimahullahu taala, wal ghaithu kalbauli balu ashaddu minhu. Ini penting karena untuk membantah Adz-Dzahiriyah. Kata Syekh rahimahullahu taala, tinja atau buang air besar hukumnya sama dengan baul, bahkan lebih lagi diharamkannya. Kalau kencing saja tidak boleh, apalagi ghaith. Qala rahimahullahu taala, as-sadis yang keenam, hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza syariba al-kalbu fi na'i hadikum falyaghsilhu sab'an wa li muslimin ulahunna bit-turab. Dapat dalam kalam kitab lain, walahu fi hadis Ibnu Abdul Mughaffal, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza walagha al-kalbu fil ina'i faghsilhu sab'an wa fi ruthaminati bit-turab. Hadis yang keenam dan ketujuh dari hadis Abu Hurairah dan Abdullah bin Qaffar radhiyallahu anhuma, apabila seseorang kalian, apabila anjing minum di bejana seseorang kalian, fal yaghsilhu sab'an, hendaknya dia cuci 7 kali, ulahun nabi turab, cucian yang pertamanya dengan dicampur tanah atau dengan menggunakan tanah. Walahu fi hadis Abdullah bin Qaffar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza walagha al-kalbu fil ina, jika seseorang anjing seseorang kalian, ya, jika apabila anjing menjilat bejana, menjilat bejana, maka faghsilhu sab'an, cucilah 7 kali, wa'firhu tsaminata biturab, dan ditambah yang ke-8-nya dengan tanah. Ikhwan rahiman rahimakumullah, disebutkan para ulama kita hadis ini yang diamalkan ada hadis yang lafaz Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu mencuci 7 kali yang pertamanya dengan tanah. Al-Khathib menyatakan pertama dengan tanah, ini ada 3 cara. Bisa yang pertama, ya, air untuk cucian itu dicampur dengan tanah. Cucian pertama dicampur air dengan tanah. Atau yang kedua, atau rahimahullah, diguyur dulu dengan air kemudian dilumuri tanah. Atau yang ketiga, diberi tanah dulu, baru kemudian dicuci dengan air 7 kali. Yang jelas, yang aula, yang lebih kuat, yang lebih rajih, dari sisi kekuatan sanad dan makna, kata Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, adalah ulahun nabi turab, dicuci yang pertama dengan tanah. Yang kedua ini, yang menunjukkan bahwasanya najis ilu'abul kalb adalah najis mughalladhah. Kita tahu bahwasanya najis ada 3 macam. Ada najis-najis yang najasah mukhaffafah, yang ringan, yang cukup dengan dikucuri air, tidak perlu dicuci, seperti air kencing bayi laki-laki yang belum makan sesuatu kecuali ASI, yang semisalnya madhi, cukup. Ya, apa yang terkena dikucuri air dengan rata. Yang kedua, najis, najasah, mughalladhah. Ya, yang harus dicuci dengan 7 kali. Salah satunya dengan tanah ini seperti lu'abul kalb. Dan yang ketiga adalah najasah mutawassithah. Yang harus dicuci seperti cucian yang biasa. Sampai bersih. Hingga hilang. Ya, ain najasah. Hilang benda najisnya. Nah, Allah, Adam, Sallallahu Alaihi Wasallam.